Kita lanjutkan bab ketiga di sini diberi judul ringkasan urutan manasik umrah. Nah, ini urutannya sekarang. Kalau tadi setelah pengetahuan tentang rukun, tentang hukumnya sebelumnya, kemudian tentang yang wajib-wajib. Urutan manasik umrah ini sejak mulai tiba di miqat sampai tahallul. Baik yang status hukumnya rukun ataukah wajib ataukah mustahab akan diurut. Nah, jadi tinjauannya tidak tinjauan hukumnya, tapi urutan manasiknya. Nah, ketika tiba di miqat, ini yang pertama. Amalan apa yang dilakukan saat tiba di miqat? Yang pertama adalah memotong kuku, menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut kemaluan. Ini yang dilakukan pertama ketika sampai di miqat. Nah, barakallahu fikum. Waduh, nanti repot saat di miqat gimana kalau pas nanti enggak dapat gunting kuku, nanti malah ketinggalan bis ini. Khawatir, jamaah macam-macam, ada yang khawatirnya berlebihan. Ya. Ya sudah, kalau atau ayah saya, nanti saya akan repot mengurus ayah saya. Gimana kalau ayah saya yang sudah tua ini saya potong kukunya dan saya rapikan kumisnya di hotel sebelum kita berangkat ke miqat? Boleh jawabannya. Ya. Jawabannya boleh. Nah, namun perlu, memang butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Nah, baru kecuali dia yakin, waduh repot nanti malah ayah saya enggak terurus nanti. Atau kalau saya mengurus ayah saya di miqat, saya sendiri nanti malah keteteran. Barakallahu fikum. Maka jawabannya, jika memang benar-benar tidak memungkinkan, silahkan dilakukan itu sebelum tiba di miqat. Nah, kalau miqatnya kita melewati di saat kita ada di pesawat, boleh dilakukan ketika kita di Jakarta. Ya, di toilet Jakarta, ya, di bandara. Ya, bisa dilakukan di sana. Nah, barakallahu fikum. Sebelum yang kedua, ada yang perlu ditanyakan? Terkait. Nah. Iya. Bisa. Nah, pertanyaannya bisa didengar ya. Kalau kita enggak memungkinkan miqat kecuali di saat kita berada di pesawat, kita ingin melakukan mencukur dan yang lainnya termasuk mandi, imma di bandara Jakarta, ya, atau barakallahu fikum di hotel. Jawabannya boleh di bandara atau di hotel di Jakarta, boleh dilakukan itu. Karena kondisinya apa tadi? Udzur. Udzur, keadaan enggak memungkinkan. Mandi di pesawat enggak mungkin. Nah, wudu aja kadang-kadang bikin ribut, ya. Wudu aja di pesawat kadang-kadang bikin problem, ya, apalagi sampai mandi. Barakallahu fikum. Ada yang lainnya terkait poin pertama? Ya. Nanti akan ada pembahasan tentang itu insyaallah, ya. Terkait dengan ya. Kalau memang enggak mampu boleh bersyukur bulu ketia, jika dia enggak mampu mencabutnya, sebagian orang tidak mampu, maka silakan untuk dicukur. Nah. Lanjut yang kedua. Mandi ihram. Ini ketika tiba di miqat. Ya. Mandi ihram. Seperti cara mandi janabah. Maksudnya, ya seluruh tubuh. Dari kepala hingga kaki. Seperti mandi janabah dalam pengertian, harus mengenai airnya kepada seluruh tubuh kita. Ya. Barakallahu fikum. Hukum ini berlaku bagi pria dan wanita, baik wanita tersebut dalam keadaan haid ataupun nifas. Nah, sebelum berbicara lebih jauh tentang ini, ada yang perlu ditanyakan tentang mandi tadi? Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Asma binti Umais, istri Abu Bakar As-Siddiq, untuk mandi ihram walaupun dia masih dalam kondisi nifas. Di saat haji, di dalam rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita bernama Asma binti Umais, istri Abu Bakar As-Siddiq. Di saat mau berangkat, sesampainya di Dhul Hulaifah, lahir bayinya. Nah, karena dia berangkat dalam keadaan hamil tua dan siap melahirkan. Kalau kita kan batal ya. Waduh, ini HPL-nya sudah dekat, ini gimana gak jadi ya. Kalau ini tetap berangkat sampai di Dhul Hulaifah, ternyata lahir. Nah, berarti nifas kan? Gimana ini nifas? Mandi atau nunggu suci nanti? Jawabannya dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Asma binti Umais untuk mandi di saat itu melahirkan salah seorang putranya. Nah, yang bernama Muhammad bin Abi Bakar. Rasulullah di sini sebutkan dalam hadis Aisyah, Nufisat Asma bintu Umais bi Muhammad bin Abi Bakar bisyajarah, fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Bakrin ya'muruha an taghtasila wa tuhilla. Bahwa Asma bintu Umais radhiyallahu anha melahirkan putranya yang bernama Muhammad bin Abi Bakar di daerah Asyajarah, yaitu Dhul Hulaifah. Di Dhul Hulaifah lahirnya. Keluar dari Madinah, kurang ingat saya persisnya, kurang lebih 18 kilo ya, jarak dari Madinah ke Dhul Hulaifah, atau 20 kilo. Nah, barakallahu fikum. Berangkat dari Madinah sampai di Miqat, lahir. Nah, maka Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai suaminya untuk menyuruh istrinya, memerintah istrinya mandi dan segera melakukan ihlal, yakni niat haji, labbaik Allahumma hajjan, langsung terus ya, enggak kembali ke rumah ya. Waduh, jauh, padahal dari Dhul Hulaifah ke Mekah ya, itu kurang lebih 400 kilo atau lebih dari 400 kilo. Mikot terjauh itu mikotnya penduduk Madinah. Mikot terjauh 400 kilo lebih, yakni kayak dari Banjarmasin ke Sambit. Nah, jalan dalam keadaan nifas, bayangkan tentu. Tentu yang seperti ini gak mungkin dilakukan oleh wanita sekarang. Jangan wanitanya, suaminya gak siap. Nah, nah, ini jalan pakai onta di padang pasir 400 kilo lebih, bawa bayi ya. Nah, barakallahu fikum. Terus melanjutkan perjalanan dalam keadaan nifas. Orang nifas dalam keadaan lemah, tapi terus berjalan. Yang bisa dipetik dari hadis ini apa? Bahwa Rasulullah tetap memerintahkan untuk mandi ihram walaupun dalam keadaan nifas. Begitu juga wanita yang haid. Sering muncul pertanyaan, bagaimana kalau istri saya atau ibu saya dan yang lainnya di saat mau ihram tiba-tiba haid, apakah tetap dia berihram? Jawabannya, ya, tetap berihram. Berlaku berbagai hukum baginya, yang wajib-wajib untuk dilakukan dan yang haram untuk ditinggalkan. Kecuali tawaf, enggak bisa dia melakukan tawaf. Ya. Barakallahu fikum. Nanti mungkin ada pembahasan tersendiri bagaimana umrohnya seorang wanita yang haid. Nah, Tapi dari sini apa yang bisa kita petik? Bahwa mandi ihram adalah perkara sunnah yang dihimbau bahkan diperintahkan. Bahkan perintah itu tetap berlaku dari Rasulullah untuk seorang yang sedang nifas sekalipun. Seorang wanita yang sedang nifas. Ada yang perlu ditanyakan? Iya. Iya. Nah, jadi dia tetap berangkat dalam keadaan haid, ya. Sesampainya di mikot dia berihram, mandi ihram, memotong kukunya dan seterusnya, kemudian mengucapkan niat labbaik Allahumma umratan, jalan terus sampai menuju Mekah, tetapi dia tidak bisa melakukan tawaf dan sa'i. Ditunda sampai selesainya haid. Bagaimana kalau haidnya belum selesai dan saatnya pulang sudah datang? Kalau dulu gak urusan pesawat kan, kalau sekarang urusannya dengan pesawat. Nah, barakallahu fikum. Dulu urusannya sama onta, ditunda 2 hari 3 hari gak ada masalah ya, gak hangus tiketnya. Nah, sekarang urusannya sama pesawat, gimana? Nah, para ulama berfatwa, jika sampai titik terakhir, waktu sudah terakhir tetap haid, maka lakukanlah tawaf dan sa'i layaknya yang lainnya, ya, dalam kondisi darurat. Itulah fatwa para ulama kita, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya dari ulama kita. Nah, boleh dalam kondisi darurat. Namun di zaman ini medis sudah berkembang kan. Nah, boleh bagi seorang wanita yang akan umroh atau haji untuk mengkonsumsi obat penunda haid dengan berkonsultasi kepada dokter ahli di bidangnya. Nah, dokter ahli di bidangnya konsultasi. Nah, boleh, itulah fatwa ulama kita di masa ini. Barakallahu fikum. Selesai kita dari masalah mandi. Di situ ada dalil kedua, kalau yang pertama tadi hadis Aisyah, yang kedua adalah hadis Jabir. Hadis Jabir, di situ Rasulullah ditanya oleh Asma, "Kaifa asna?" Apa yang bisa aku lakukan wahai Rasulullah dalam keadaan aku nifas sekarang ini? "Qala irtasili wastathiri bi thawbin wa ahdimi." Rasulullah menjawab, segeralah kamu mandi, kemudian memakai pembalut, dan segera berihram. Nah, ini hadis Jabir diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ini terkait mandi. Ada yang perlu ditanyakan terkait mandi? Nah, nah, yang pertama tadi pertanyaan, bolehkah diganti dengan tayamum? Kalau dia gak sakit, sehat, mampu mandi, maka mandi sebagaimana Rasulullah memerintahkannya. Rasulullah tidak mengatakan kepada Asma, bertayamumlah kamu, ya, tetapi mandilah. Karena mandi yang dilakukan ini mandi ihram, bukan mandi nifas. Nanti kalau suci dari nifasnya, wajib untuk mandi lagi dia. Begitu. Begitu juga yang haid. Mandi di sini, di saat di miqat, mandi apa? Mandi ihram. Ketika suci dari haidnya, maka dia wajib untuk apa? Mandi suci haid. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bolehkah mandi di hotel? Jawabannya boleh. Nah, ketiga, di antara amalan yang dilakukan saat di miqat, memakai minyak wangi pada badan, bukan pada kain ihram, sebelum mengucapkan niat ihram. Memakai minyak wangi setelah mandi selesai, potong kuku semuanya sudah, pakai minyak wangi di badan, kepala, leher, tangan, lengan, ya, bukan pada kain ihramnya, bukan pada kain ihram. Nah, kapan ini diizinkan? Sebelum dia mengucapkan niat. Sebelum dia mengucapkan, walaupun sudah pakai baju ihram ini, kain ihram sudah dia pakai, tapi niat belum dia ucapkan, maka di saat itu boleh memakai apa? Minyak wangi. Bukan boleh, bahkan disunnahkan. Rasulullah memakai misik sampai terlihat di belahan rambutnya itu terlihat apa? Misik. Dipakai setelah mandi ihram. Nah, barakallahu fikum. Bahkan disunnahkan, bukan boleh. Disunnahkan. Namun sebelum mengucapkan niat. Dan apabila telah mengucapkan niat, maka tidak boleh baginya untuk memakai minyak wangi, baik pada pakaian maupun badan. Nah, dan ini khusus bagi kaum pria. Kalau wanita, kembali pada hukum asal, tidak boleh memakai minyak wangi saat keluar dari rumah. Ini hukum hanya berlaku untuk kaum pria memakai minyak wangi. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Apa sambil lalu ana yang bertanya? Nah, antum. Putra Abu Bakar As-Siddiq yang dilahirkan di Dzulhulaifah siapa namanya? Sudah ketemu belum? Nah, antum. Muhammad bin Abi Bakar. Istri Abu Bakar As-Siddiq. Nah, antum. Iya. Yang nifas di saat di miqat. Siapa namanya? Ya, yang boleh menjawab yang ditanya. Ini. Nah, ya. Siapa namanya? Sekedar untuk membangkitkan syaraf-syaraf. Nah. Nah, sebelahnya antum. Biasanya merembet nih kalau sudah sebelahnya, sebelahnya nih. Siapa namanya? Nah, antum. Lewat Ahsan. Asma bintu Umais, ya, radhiyallahu anha. Nah, kita lanjutkan. Keempat, di antara yang disunahkan atau yang dilakukan di saat di miqat, mengenakan kain ihram. Nah, tadi telah dijelaskan makna menggunakan kain ihram. Nah, setelah mandi memakai kain ihram, dan hati-hati yang memakai minyak wangi jangan sampai menyentuh kain ihramnya, boleh di badan saja. Kemudian untuk wanita segera melepas an-niqab dan sarung tangannya, dua sarung tangannya. Lalu bagaimana dengan wanita? Ini pembahasan. Wanita di satu sisi wajib menutup wajahnya di hadapan pria yang bukan mahramnya. Tapi di saat haji atau umrah malah disuruh buka, enggak boleh memakai. Kalau kita bertemu, istri kita berjumpa dengan wanita, dengan pria, dan tentu akan berjumpa karena banyak manusia. Depan, belakang, kanan, kiri, ya. Barakallahu fikum. Atas, bawah. Gimana sih atas, bawah? Nah, saat naik eskalator, ada yang di atas, ada yang di bawah kita. Nah, ya? Di tangga masjid dan yang semisalnya. Barakallahu fikum, gimana? Kondisi ini dialami oleh wanita-wanita di masa Rasul. Kondisi ini yang sedang kita pertanyakan ini juga dialami. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Diriwayatkan dari hadis sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana ar-rukbanu yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimatun." Dahulu rombongan, ya, kafilah-kafilah rombongan perjalanan safar, ya, melintasi rombongan kita, kata Aisyah. Aisyah bercerita, ya, apa yang dialaminya. Rombongan dari arah sana, nanti dari situ. Kita kadang-kadang rombongan ini mendahuluinya, kadang-kadang yang itu mendahuluinya, dan seterusnya. Nah, dalam keadaan kami sedang ihram, kata Aisyah, apa yang dilakukan? Qala fa'idha hadaw bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ila wajhiha. Fa'idha jawazuna kashafnahu. Kalau mereka melintasi kita, berpapasan dengan kita, maka wanita-wanita rombongan ini segera menutupkan kain jilbabnya. Jadi ada jilbab kan, bukan niqab, bukan burqur, ya. Jilbab yang panjang itu besar ditutupkan. Sampai mereka lewat. Kalau mereka lewat, maka kami lepas. Nah, lewat lagi berikutnya, tutup lagi. Nah, subhanallah, ini juga sebagai penegas hadis ini bahwa hukum asal wajah wanita adalah aurat. Sampai-sampai di saat ihram pun mereka menutupnya, dan itu disaksikan, diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Demikian jalan keluarnya. Lah itu di zaman dulu dan padang pasir luas kan begitu. Atau di saat itu jumlahnya tidak sebesar sekarang. Lah kalau sekarang gimana? Di pesawat banyak yang bukan mahramnya, di bandara juga demikian, di Masjidil Haram lebih-lebih. Nah, bagaimana caranya? Di sini disebutkan oleh para ulama, boleh bagi seorang wanita untuk berbekal sehelai kain, ya, kain biasa untuk menutup wajahnya tadi, ditaruh, diletakkan untuk menutup itu tadi. Bukan kain khusus yang memang sudah dijahit, didesain untuk cadar, bukan. Kain biasa, ya, semisal sapu tangan yang agak besar, ditutupkan. Nah, barakallahu fikum. Sebatas itu diizinkan oleh para ulama. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia enggak capek, misalkan kain jilbabnya yang besar, dia tutupkan gini. Nah, ambil kain jilbabnya, tutupkan. Nah, di saat tawaf, di saat sa'i, ya. Cuma mungkin lelah kan, pegang gini, mungkin dia mau berdoa, ya. Barakallahu fikum. Maka dengan itu diizinkan menutupkan dengan apa? Sehelai kain, diletakkan di wajahnya, di kepalanya gini, tertutup, boleh. Nah, sapu tangan diikat. Nah, barakallahu fikum, boleh juga sapu tangan diikatkan. Yang jelas dia bukan dijahit untuk itu. Memang fungsinya sapu tangan. Begitu. Sama dengan kaum pria, diwajibkan untuk memakai kain ihram, yang kain yang tidak tidak berjahit. Maksudnya tidak berjahit apa? Ini banyak jahitannya kok. Nah, maksudnya tidak berjahit itu tidak didesain untuk pakaian. Sarung misalkan, ya, ngiritkan dengan ini. Tapi memang sarung didesain seperti itu, dijahit dengan model seperti itu, enggak boleh dipakai. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau sarung itu dipotong, ya, kemudian digunakan untuk kain ihram, boleh. Bisa difahami bedanya. Nah, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam salah satu pembahasan beliau menyebutkan, di zaman seperti ini, ketika seorang melewati miqat pada saat dia masih di pesawat, saat sudah di pesawat baru ingat, ya Allah, kain ihram saya ada di koper. Kopernya sudah masuk bagasi. Apa bisa? Pak, minta tolong. Nah, koper saya dikeluarkan. Ya enggak mungkin loh, itu bukan bis ya. Nah, itu pesawat. Ya sudah, ceritanya nanti ketemu di Jeddah. Nah, ya, enggak mungkin. Lalu gimana jalan keluarnya? Sementara dia harus pakai ihram sekarang. Nah, Syekh menjelaskan. Nah, apa yang dia pakai itu tadi? Baju ini, ya. Ya. Barakallahu fikum, dilepas apa yang wajib dilepas, kemudian baju ini dia ikatkan ke sini. Bayang enggak itu? Susah memang. Nah, kalau sampai kondisi sudah susah sekali, enggak mungkin, ya sudah. Udzur dong, dia lupa. Tapi Syekh tetap memberikan tahapan-tahapan. Tidak kemudian, waduh sudah lupa. Ya sudah, orang yang lupa kan dimaafkan. Enggak gitu. Ya. Nanti sudah ketemu di bandara King Abdul Aziz saja. Tidak demikian. Saya banyakkan pakai apa yang dia ada. Mungkin dia pakai sarung misalkan. Dilepas sarung itu untuk menutupin sininya. Nah, barakallahu fikum. Misalkan demikian. Kalau sudah enggak ada lagi, ya, dia pakai celana, ya sudah itu tadi. Dipakai apa adanya yang di sini dilepas. Nah, demikian tahapan-tahapan yang beliau sebutkan. Nah, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi yang dimaksud tidak boleh memakai kain yang berjahit itu yang dimodel, didesain untuk pakaian, ya ini dipakai seperti ini. Kaos dalam ini dipakai juga enggak boleh. Jaket memang didesain untuk badan kita, berbentuk seperti itu juga enggak boleh. Ya, celana juga demikian, didesain demikian enggak boleh. Juga, nah, celana dalam juga bagi kaum pria tidak boleh dipakai di saat ihram. Nah, ada pertanyaan, sekarang ada saat bisa kita pakai apa? Enggak dijahit sih dia. Kain biasa cuma di situ diberi apa? Kancingnya, jadi nanti bisa dicetet, dipakai persis bentuknya seperti celana dalam. Tetap enggak boleh. Karena itu sudah didesain. Nah, ya. Didesain dengan bentuk seperti itu untuk dipakai untuk itu. Enggak boleh. Nah, bisa dipahami? Iya. Iya. Iya. Iya, ganti boleh. Pertanyaannya, bolehkah kita mengganti kain ihram yang kita pakai? Jawabannya boleh. Misalkan ini najis. Iya. Subhanallah. Atau robek enggak bisa dipakai lagi. Ya. Walaupun enggak robek, bisa najis apa boleh diganti. Nah, ya. Barakallahu fikum. Ya. Boleh. Nah. Boleh. Selain putih juga boleh. Barakallahu fikum. Berikutnya yang kelima. Yang dilakukan di Miqat, masih kita di Miqat ini, belum nyampe Masjidil Haram. Ya. Khusus bagi jamaah yang bermiqat di Dzulhulaifah atau disebut apa tadi namanya, Bir Ali atau Abyar Ali, disunnahkan untuk sholat 2 rakaat, bukan sebagai sholat ihram. Apa maksudnya? Di situ sebagian ulama, sebagian ahli fikih mengatakan ada sunnah sholat ihram. Dimanapun miqatnya, sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Sholat ihram. Ya. Maka dalam permasalahan ini, sebagaimana disebutkan oleh ulama kita, Syekh bin Baz bin Utsaimin, Al-Imam Al-Albani, dan yang lainnya, bahwa tidak ada sholat yang namanya sholat ihram. Rasulullah sholat di miqat, ya. Atau diberi nama sholat miqat, ya. Rasulullah sholat di Dzulhulaifah, iya. Tapi alasannya bukan karena sebagai miqatnya, bukan. Bukan karena mau ihram, bukan. Apa alasannya disebutkan dalam hadis berikut ini, ya, bahwa disunahkannya sholat di Dzul Hulaifah ya, saja, di Yalamlam, di Qarnul Manazil, di Miqat Juhfah ya, atau Datu Irqin, tidak disunahkan. Hanya berlaku sunnah ini di Dzul Hulaifah saja. Kenapa disebutkan dalam hadis sahabat Abdullah atau Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam atani al-lailata atin min rabbi, datang pada malam hari ini utusan dari Rabbku, menemui Rasulullah pada malam hari itu, yakni ketika Rasulullah sedang ada di Dzul Hulaifah. Faqala salli fi hadzal wadi al-mubarak wa qul umratan fi hajj. Nah, salatlah wahai Muhammad di lembah ini. Disebutkan lembah ini, fi hadzal wadi, di lembah ini yang penuh dengan barokah. Jadi memang Dzul Hulaifah punya nilai kekhususan dibandingkan mikot-mikot yang lainnya. Sehingga dua rakaat yang dilakukan atau sholat yang dilakukan di situ oleh Nabi, karena tempat itu memang tempat yang barokah, yang Rasulullah diperintah oleh Allah melalui utusan yang diutus kepada beliau untuk melakukan sholat, bukan karena posisinya sebagai miqat, sehingga dikenal dengan sholat miqat. Nah, nggak boleh dikiaskan, oh kalau gitu nanti di Yalamlam saya akan sholat, atau yang datang dari Qarnul Manazil juga akan sholat di miqat Qarnul Manazil, yang datang dari miqat Al-Juhfah juga akan sholat di Al-Juhfah. Nah, ini khusus untuk Dzul Hulaifah. Nah, dulu juga dikenal dengan Wadi Al-Aqiq, lembah Al-Aqiq, nama tempatnya itu. Nah, barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga menegaskan bahwa tidak disyariatkan adanya sholat khusus ihram atau miqat. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, ya. Nah, nanti akan dibahas. Iya, insya Allah. Sholat di belakang makam Ibrahim. Nah, yang keenam atau yang berikutnya, yang dilakukan saat di miqat. Mungkin ada sebuah pertanyaan terkait dengan sholat di miqat Dzul Hulaifah. Kemungkinan nanti jamaah umroh kita besar kemungkinan akan miqatnya itu di Dzul Hulaifah. Semoga Allah mudahkan. Setibanya di miqat, tiba waktu duhur atau asar atau maghrib atau subuh misal, sampai di miqat. Di miqat sudah ada masjidnya sekarang, Masjid Miqat Dzul Hulaifah. Semua miqat ada masjidnya. Nah, apakah ketika sudah ditegakkan sholat berjamaah, kami ikut sholat berjamaah melakukan sholat fardu, dengan itu sudah tidak disunnahkan lagi sholat khusus untuk miqat itu tadi? Nah, di sini pembahasan sangat penting dan rumit. Wallahu ta'ala alam, yang lebih saya yakini dalam permasalahan ini, bahwa kalau dia sudah melakukan sholat di miqat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat fardu, sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Dengan itu dia telah mengikuti sunnah, yakni melakukan sholat di Dzul Hulaifah. Nah, tidak perlu kemudian saya mau sholat lagi setelah sholat duhur dua rakaat, maksudnya sholat miqat di Dzul Hulaifah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu yang lebih saya yakini dalam permasalahan ini. Bisa tergambar? Karena kadang-kadang kita masuk Dzul Hulaifah itu saat sholat, kadang-kadang di waktu duha jam 9. Nah, kalau itu jelas kita bisa melakukan sholat dua rakaat, baik sholat sunnat wudu atau sholat duha ya, di Dzul Hulaifah, tidak ada masalah. Tapi kalau tiba di sana waktu duhur atau waktu asar, waktu sholat fardu ya, maka dengan kita melakukan sholat fardu sudah mewakili sunnah ini. Nah, ya. Ulangi gimana? Nah, apakah dia mendapatkan fadilah? Ya, insya Allah masih mendapatkan fadilah. Cuma keyakinannya sebagai sholat ihram di sini yang salah. Loh, kok bisa dapat fadilah padahal nggak ada contohnya, kan begitu? Atau apa dikatakan sebagai bid'ah? Sampai saat ini ana belum mengetahui ulama yang berfatwa bahwa itu adalah bid'ah yang meyakini sebagai sholat ihram. Tapi yang jelas tidak disunnahkan. Dalam pengertian Rasulullah melakukan di Dzulhulaifah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Karena memang tempat itu adalah tempat yang mubarak, yang barokah. Pertanyaannya tadi, kalau dia sholat di Dzulhulaifah dengan sholat keyakinan sholat ihram gitu ya, bukan sebagai keyakinannya sebagai wadi atau lembah yang barokah, apakah dia mendapatkan fadilah? Nah, pertanyaannya berat-berat. Nah, karena memang termasuk perkara-perkara rumit, barakallahu fikum. Seperti contohnya masalah lain ya, mirip. Karena katakan rumit. Seorang masuk ke masjid, ya, pada waktu sholat subuh. Mau sholat subuh ini. Sholat dua rakaat sambil nunggu iqamatus sholat, sholat dua rakaat. Niatnya dia adalah qobliyah subuh. Apakah sudah mewakili tahiyatul masjid? Atau dia harus sholat tahiyatul masjid tersendiri baru setelah itu sholat qobliyah subuh? Ini kuat permasalahan. Syekh Al-Albani menyatakan sholat tahiyatul masjid sendiri baru setelah itu qobliyah subuh. Tapi mayoritas ulama mengatakan cukup dengan sholat qabliyah telah mewakili juga, berfungsi juga sebagai tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan ini belum bisa menjawab. Apakah mendapatkan pahala dia? Karena masalahnya khilafnya kuat. Nah, jumhur ulama mayoritas menyatakan ada sholat ihram. Jadi kalau tadi yang Anda sebutkan pembahasan ini sangat ringkas, tapi jumhur mayoritas menyatakan ada sholat ihram. Namun Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Albani, Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil dan yang lainnya dari ulama ya, mengatakan tidak ada sholat ihram. Baik. Kita lanjutkan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, di antara sebab lapangnya dada adalah ilmu. Kalau kita tahu jawaban suatu masalah, dada kita jadi lapang. Tapi kalau enggak tahu, jawabannya dada kita ya aduh enggak tahu gimana. Seperti tadi pertanyaan dan beberapa tadi yang saya katakan, wallahu a'lam. Dada ini terasa sempit, enggak tahu jawabannya. Nah. Semoga Allah beri taufik untuk bisa mendapatkan jawabannya. Yang keenam, mengucapkan niat umrah. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik umratan. Kapan ini? Nah, ini pertanyaan sekarang. Kapan niat ini diucapkan? Sampai kita di mikot, ya, mandi, pakai minyak wangi, kemudian misalkan sholat duhur atau asar, atau kalau di Dzulhulaifah kita sholat dua rakaat, misalkan untuk sunnah di sana. Kapan kemudian mengucapkan niatnya itu kapan? Sebagian ulama menyatakan setelah dia selesai menunaikan sholat tadi. Baik sholat fardu, selesai assalamualaikum, selesai berzikir, kemudian mengucapkan niat. ya. Atau sholat di Dululaibah selesai, assalamualaikum, kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Pendapat kedua mengatakan setelah dia berada di atas kendaraannya, mau berangkat itu, ya, naik kan, kalau dulu naik onta, ya, sudah naik, ya, kalau sekarang naik apa? Bis, misalnya, ya, sudah duduk, bis mau berangkat, baru mengucapkan niat. Mana dari dua pendapat ini yang lebih kuat? Wallahu a'lam, saya lebih meyakini yang kedua, yakni ketika sudah ada di atas kendaraan, mau berangkat, baru mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Nah, setelah itu yang ketujuh mengucapkan talbiyah, mengucapkan talbiyah sambil meninggikan suara. Lafadznya yang sudah ma'ruf yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sambil meninggikan suara di kendaraan ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, ditinggikan suaranya. Maksud meninggikan suara yaitu keluar dari batas normal orang berbicara seperti ini, lebih ditinggikan. Berbeda dengan menjerit. Raf'us saut itu beda dengan as-siyah. As-siyah itu menjerit. Tapi kalau raf'us saut meninggikan suara melebihi batas normal yang biasanya kita berbicara. Itu makna raf'us saut. Nah, bisa dibedakan ya, ikhwan? Nah, ini disunnahkan selesai, sejak selesai mengucapkan niat di atas kendaraan mengucapkan talbiyah. Nah, barakallahu fikum. Ucapan talbiyah ini tentunya tidak diucapkan secara jama'i, ya, secara bersama-sama, kur, enggak, ya, masing-masing, sendiri, sendiri, barakallahu fikum. Apakah ini juga meliputi kaum wanita? Disunnahkan untuk meninggikan suaranya? Jawabannya ya, meliputi kaum wanita, idza uminatil fitnah. Jika memang tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah, ya, suaranya sampai kedengaran sana sini, ya, atau dia melantunkan suaranya dengan nada yang tidak sepantasnya, ya, dan seterusnya. Maka di saat seperti itu cukup seorang wanita bertalbiyah dengan suara yang sederhana, tidak sekedar menggerakkan bibir dan lisannya, tapi ada suara didengar oleh dirinya sendiri atau suaminya atau anaknya yang di sebelahnya, cukup. Tapi yang lainnya ditinggikan suaranya. Ya. Di situ disebutkan beberapa hadis terkait dengan sunnah meninggikan suara dengan talbiyah. Yang pertama adalah hadis As-Sa'ib bin Khallad Al-Ansari. As-Sa'ib bin Khallad Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah berkata, "Atani Jibril فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتربية أو التلبية." نعم. Kata sahabat ini, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan bahwa telah datang kepadaku Jibril, kemudian beliau memerintahkan aku agar memerintahkan para sahabatku, agar aku memerintahkan para sahabatku untuk meninggikan suara mereka dalam berihlal, yakni mengucapkan niat ihram, ya. Di saat mengucapkan niat ihram, labbaik Allahumma umratan. Biasa tinggi, bukan menjerit tapi normal. Dan di saat talbiyah, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Kata Nabi, datang kepadaku Jibril memerintahkan kepadaku, perintah, agar aku memerintah para sahabatku. Nah, barakallahu fikum. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Umar. Ya, bisa dibaca di sana Abdulul Hajj, Al-Ajj wa-Thajj. Nah, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang maknanya amalan haji yang paling utama adalah Al-Ajj dan As-Thajj. Apa itu Al-Ajj? Al-Ajj itu yaitu meninggikan suara saat talbiyah. Nah, As-Thajj yaitu penyembelihan hewan kurban untuk haji, Al-Hadiyu. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, hadis Sahal bin Sa'ad. Bahwasanya Rasulullah berkata, "Ma min mu'min yulabbi illa labba man an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin aw madar hatta tanqati' al-ardu minha huna wa ha huna an yaminihi wa shimalihi." Naam. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin bertalbiyah. Apa itu talbiyah? Ucapan labbaik, Allahumma labbaik. Nah, kecuali ikut bertalbiyah pula segala yang ada di sebelah kiri dan kanannya, baik bebatuan, pohon ataupun tanah lempung sampai batas akhir bumi dari arah kanan dan kiri. Subhanallah. Saat kita bertalbiyah labbaik, Allahumma labbaik, ya, ikut bertalbiyah pula seluruh yang ada di kanan dan kiri kita, bebatuan, pepohonan. Tapi memang kita enggak mengerti bagaimana mereka bertalbiyah. Mereka bertasbih kepada Allah, memuji Allah dalam keadaan kita tidak tahu seperti apa. Mereka bertasbih, kita beriman kepada berita-berita seperti ini. Ayat Al-Quran yang memberitakan bahwa tidak ada satu pun di bumi, di alam ini kecuali bertasbih kepada Allah. Kita beriman dengan kehendak Allah dan kemampuan Allah SWT. Begitu juga berita dari Nabi dalam hadis yang ketiga ini. Maka sekali lagi kepada jamaah yang diberi taufik untuk berumrah atau berhaji, lakukanlah talbiyah. Ya. Jangan terpalingkan dengan sesuatu yang lainnya. Nah, di saat perjalanan dari miqat dan berakhir talbiyah ini saat kita akan memulai tawaf. Ada yang mengatakan berakhir ketika kita sudah memasuki Masjidil Haram. Nah, barakallahu fikum. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, ya. Ya. Nah. Maksudnya berhenti talbiyahnya. Ya. Kalau ngantuk tidur. Istirahat. Nah, capek, bosan talbiyah misalkan baca Al-Qur'an boleh. Ya lumayan jauh, bisa 6 jam. 7 jam, kalau Rasulullah bisa 2 minggu gitu. Nah, kalau Rasulullah perjalanannya bisa sampai 2 pekan, kalau kita kan 6 jam cuma. Pakai AC lagi mobilnya, enak. Angin padang pasir itu yang itu gak mengenai kita, alhamdulillah. Boleh. Boleh. Nah, istirahat, capek, istirahat. Ya, tidur. Nah, tidurnya begitu keluar dari Dulu Laipa 20 menit talbiyah sudah ngantuk. Nah, tidur. Akhirnya tidur dia, baru bangun ketika sudah mau masuk Mekah. Nah, tidurnya 5 jam lebih. Enggak apa-apa. Nah. Tetap sah semuanya. Barakallahu fiik. Cuma dia terlewat itu tadi, apa? Fadilah yang disebutkan gitu aja. Ya sabar, selama tidak memaksakan diri atau memudaratkan fisik dia. Nah, talbiyah, dia meninggikan suara mulai dari Dhul Hulaifah sampai Mekah, akhirnya kena radang tenggorokan, panas badannya, ya, menggigil, gak bisa umroh dengan segera, dalam keadaan dia sudah ihram, ya kan, repot. orang dalam keadaan ihram itu muskilah. Nah, ya. Mau begini ada larangan, mau begitu ada larangan. Iya. Nah, barakallahu fikum. Baik, fadal, masyaallah. Iya. Saya ucapkan dengan kedengaran ringan diri. Ya boleh, tidak apa-apa. Nah. Cuma ya itu tadi kehilangan sunnah gitu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ya. Kuku. Oh, kukunya misalkan atau iya, ha. Iya. Labas enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau dia bisa potong bersih itu yang lebih baik, tapi kalau enggak bisa labas. Dengan ini kita menyelesaikan amalan-amalan di miqat. Nah, sebelum kita melanjutkan pada amalan yang kedua, supaya masih terkait, di sana diletakkan bab kelima di buku kecil ini, bab kelima terkait bid'ah-bid'ah dan kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan umroh. Nah, ya. Di antara bid'ah-bid'ah tersebut, mulai dari sebelum ihram sampai miqat, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, yang kedua disebutkan di situ halaman 55 kalau enggak salah, kalau dalam cetakan. Halaman 55, kalau bab kelimanya halaman 53. Halaman disebutkan di sana bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika sampai di miqat, yaitu melakukan yang pertama al-ittiba di saat memulai ihram. Al-ittiba itu melilitkan kain ihram, melewati ketiak kanan, ya, menutupi pundak kiri, membiarkan pundak kanan tetap terbuka. Nah, seperti ini al-ittiba. Namanya apa? Al-ittiba. Ini sunnah. Kapan sunnah ini dilakukan? Di saat tawaf saja. Tapi sebagian jamaah umroh sudah melakukannya sejak di miqat. Mulai keluar dari miqat sudah gitu. Ini salah satu kesalahan menyelisih sunnah Nabi. Ya, bisa dipahami? Al-ittiba hanya dilakukan kapan? Tawaf. Nah, antum mungkin akan menjumpai nanti yang umroh, menyaksikan sebagian jamaah umroh sudah mulai pakai ittiba itu, bahkan sejak di hotel ada yang pakai itu, sudah dilakukan ini. Nah, ya. Hah? Gitu. Allah yahdina wa iyahum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Allahumma musta'an. Taib, ini salah satu kemungkaran yang terjadi di saat di miqat. Nah, kita jangan ragu. Kok gitu ya? Kok saya enggak ikut aja? Nah, ikut-ikutan. Nah, ini jangan. Kita sudah belajar ilmunya. Jangan ikut-ikutan, ya. Barakallahu fikum. Yang kedua, di antara kemungkaran yang terjadi itu mengucapkan niat umroh dengan lafaz nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Pakai nawaitu juga. Enggak pakai nawaitu. Lu gimana? Ya sudah, Allah labbaik Allahumma umratan, selesai. Itu yang dibimbingkan oleh Nabi. Nah, jangan pakai nawaitu. Nah, Nggak ada tambahan nawa itu. Nah, tapi karena sudah terbiasa nawa itu, ya, ya sudah. Nah, yang ketiga, di antara kemungkaran bertalbiyah dengan suara bersama atau dipandu oleh seorang pemandu. Ini juga salah satu kemungkaran yang terjadi. Nah, himikot sudah dimulai itu. Nah, barakallahu fikum. Nanti tentang tawaf dan sa'i akan datang pembahasannya. Atau mengucapkan doa-doa tertentu setelah pengucapan talbiyah. Ya, ini seperti disebutkan di sini. Dan ada kemungkaran-kemungkaran lainnya. Barakallahu fikum. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Jadi bagaimana penggunaan kainnya itu pada saat ini? Nah, barakallahu fikum. Di lain pandang biasa, normal saja. Ketika sholat, nanti akan ada pembahasan ketika masalah bawah. Ini pakainya biasa aja. Untuk supaya membantu tidak jatuh, baik di satu tiba tadi atau biasa, hanya di apa? Yang ini sepanjang. Di satu tiba juga. Kalau ini sama, apa namanya? Seimbang. Pendek kan yang ini kalau diginikan tadi. Saat diginikan dia pendek. Nggak bisa jatuh. Tapi caranya gini. Dari begini, dia baru diginikan. Paham sama. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Tapi insya Allah nggak. Insya Allah kalau seperti tadi, ya, nggak akan lepas. Kalau lepas toh ya di pasangnya ini. Lepas itu dulu juga harus toh juga. Lepas itu nggak ada peniti, nggak ada. Lepas kadang-kadang kita terdesak sana sini terus doa jatuh ini. Iya, iya pak. Kamu lagi kalau lagi. Dari sini. Kita kembali ke pembahasan setelah miqat. Yang kedua adalah ketika tiba di Al-Masjidil Haram. Nah, tiba di Masjidil Haram, yang pertama disunnahkan ketika memasuki Al-Masjidil Haram dimulai dengan kaki kanan dan membaca doa yang disebutkan di situ. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ini doa masuk masjid. Ya enggak harus yang ini. Doa masuk masjid ada beberapa. Ya. Saya sebutkan yang ini karena ini yang termudah. Ya. Kadang-kadang jamaah umroh itu kan bapak-bapak, sudah tua, ibu-ibu. Kalau dibimbingkan doa yang panjang-panjang, itu sudah apa? Down duluan. Nah, antum lihat beberapa buku bimbingan umroh itu di travel-travel tebel kan, sampai diberikan kalung di sini. Nah, untuk dibaca di saat umroh. Melelahkan, mereka harus belajar susah payah. Nah, jangankan mau menghafal doa-doa itu, menghafal beberapa surat Al-Fatihah aja sebagiannya masih sulit baca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah kesulitan. Maka dari itu sebenarnya mudah kok. Nah, sebenarnya. Tapi menjadi sulit ketika dipersulit oleh banyak pihak dengan munculnya berbagai bid'ah. Mau gerak ke sana ada doanya. Mau ke sini ada doanya. Sampai di situ doa, sampai di situ ada doa sendiri. Doa-doa sampai tebel buku doanya. Nah. Ya. Barakallahu fikum, ini muskilah. Tayyib. Bagi yang hafal doa masuk masjid yang lainnya, A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim, boleh silakan didahului dengan salawat. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, ya. Allahumma ftah li abwaba rahmatik, ya. Silakan mana yang dia hafal. Kemudian yang kedua, ketika memasuki Masjidil Haram, hendaknya dari pintu mana saja bebas. Silakan memasuki dari pintu yang termudah baginya. Ya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ketika mulai melihat Ka'bah, diperbolehkan untuk mengucapkan doa ini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Doa ini dituntunkan oleh sahabat yang mulia Umar Ibnul Khattab. Nah, Umar Ibnul Khattab dan beliau salah satu khulafaur Rasidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Nah, barakallahu fikum. Ada yang perlu ditanyakan? Iya. Rasulullah memasukinya dari pintu Bani Syaibah. Nah, pintu Bani Syaibah. Tapi itu dulu. Ya, karena datangnya dari arah Madinah dari sini, ya masuknya dari situ. Nah, tapi di zaman ini kita terikat dengan banyak hal. Posisi hotel kita, ya, Masjidil Haram itu kan melingkar begini. Kalau kita di sini, maksa mau masuk dari pintu sini sulit. Ya. Apalagi kita membawa orang tua, ya, dengan banyaknya manusia seperti itu. Nah, maka dipilih pintu yang termudah bagi kita. Barakallahu fikum, bebas. Kemudian, nah, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Nah. Niatnya. Nah, pertanyaan penting. Ketika sampai di Lembah Dzulhulaifah, Miqat, kita tahu disunnahkan untuk sholat di situ. Kalau kebetulan sampai di sana bukan saat sholat fardu, misalkan jam 9 pagi, ya, kita mau sholat, niatnya sholat apa? Bebas, boleh silat niat sholat duha, boleh tahiyatul masjid karena di situ ada masjidnya, boleh sunnatul wudhu, ya, barakallahu fikum, boleh sunnah mutlak, mengikuti contoh Nabi melakukan sholat di situ. Jadi bebas niatnya. Nah. Boleh misalnya tanya, kamu sholatnya apa sih niatnya? Saya duha, kamu? Saya tadi apa namanya sholat wudu. Lah kamu? Ya saya karena Rasulullah melakukan di sini sholat, ya saya lakukan. Niatnya apa? Mengikuti sunnah Nabi. Boleh. Ya, barakallahu fikum. Ada lainnya? Ya. Nah, iya. Nah, pertanyaannya ketika sudah sampai di tanah suci, apakah masih berlaku safar harus bersama mahram? Nah, masih harus ditemani. Kalau kita bawa istri, ya mau kemana harus ditemani istri kita bersama mahramnya. Bersama mahram. Barakallahu fikum. Demikian pertanyaannya. Ya. Safar ya. Nah. Enggak boleh sendirian. Nah. Walaupun cuma satu jong, cuma nyebrang laut aja kok. Nah. Enggak boleh, tetap ya harus dengan mahram. Yang namanya safar, jangankan ke Surabaya. Misalkan di sini darat, perjalanan 1 jam, 2 jam yang memang terhitung menurut masyarakat sini adalah safar, ya wajib dengan mahram. Ya, wajib dengan mahramnya. Nah, ada mahram nunut. Tahu nunut mahram? Ya, mau misalkan ke mana? Tanjung terlalu jauh, 4 jam, 5 jam. Sebelumnya apa? Hah? Dandangan, ya misalkan 2 jam ya kurang lebih. Nah misalkan safar kan terhitung, ya harus apa pak anu nunut pak, ini ikut apa namanya suaminya adik saya, nggak boleh, tetap harus dengan mahram. Rasulullah menyatakan لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم. نعم barakallahu fikum. Tidak halal, kata Nabi, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir safar kecuali dengan mahramnya. Halal safar, pokok yang dinamakan safar harus dilakukan itu. Nah, barakallahu fikum. Iya. Naam. Sebenarnya dari pendapat yang kuat dalam permasalahan ini, safar tidak dibatasi oleh hari. Selama kondisi dia menunjukkan bahwa statusnya adalah musafir, meninggalkan kampungnya, tidak ada saudara, menginap pun juga meminjam tempat, ya. Barakallahu fikum. Kondisi dan keadaan menunjukkan dia musafir. Walaupun lebih dari 4 hari, 10 hari, sebulan, atau bahkan 2 bulan, terhitung masih statusnya sebagai musafir. Nah, batasan yang mengatakan lebih dari 4 hari, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat demikian, wallahu a'lam bishawab, sampai saat ini kami belum mengetahui dalil tegas jelas, ya, menyatakan pembatasan dengan hari tadi. Barakallahu fikum. Salah satu contohnya, sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab ketika berdakwah sampai ke Azerbaijan selama kurang lebih 4 bulan, ya, dia mengkosor sholat. Mengkosor sholat. Di sana ada beberapa asar yang lainnya menunjukkan bahwa Rasulullah tetap mengkosor walaupun lebih dari 4 hari. Jadi sebenarnya batasan safar dengan jarak, batasan safar dengan waktu, ya, semua itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada dalil yang tegas-tegas mengatakan demikian. Nah, sehingga sesuatu yang oleh syariat dibiarkan mutlak, maka tidak boleh kita membatasinya. Sesuatu yang dibatasi oleh syariat penerapannya, enggak boleh kita membiarkan terbuka lebar tanpa batasan-batasan. Demikian syariat. Dan itulah yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Albani dan masyayikh kita yang lainnya. Walaupun di situ ada ulama kibar lainnya yang membatasi dengan batasan-batasan antara lain seperti itu, atau batasan jarak kurang lebih 80 km lebih baru dikatakan sebagai safar. Nah. Nah. Kalau sudah baligh. Baligh. Nah. Berakal, bisa menimbang mahram. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah amalan yang dilakukan saat tawaf. Miqat sudah selesai, kita sudah tiba di Masjidil Haram. Apa yang dilakukan saat tiba? Ada satu masalah. Tadi disebutkan pada poin pertama bahwa sesampainya kita di Masjidil Haram, memasukinya dengan doa dan memulai dengan kaki kanan. Di mana kita memulai masuk Masjidil Haram dengan kaki kanan? Masjidil Haram, ketika kita sampai di sana, dimulai dengan pelataran masjid dulu. Iya kan? Baru setelah itu bangunan masjid. Apakah saat di pelataran, ya, kita sudah melangkahkan kaki kanan dulu, ataukah di saat memasuki pintu bangunan masjid? Jawabannya yang kedua. Ketika memasuki apa? Pintu bangunan masjidnya. Di situ kita memulainya dengan kaki kanan. Nah, tapi memang sering lupa mak jamaah karena penuhnya orang, ya, kadang-kadang lupa masalah ini. Nah, berbagai amalan ini dalam penerapannya membutuhkan kita saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan ta'awun. Karena kalau enggak sering lupa kita. Ya, di saat tawaf ada beberapa amalan dan doa, ya, tapi karena banyaknya orang, ya, yang ini hitam tinggi, yang itu hitam pendek, yang itu sih macam-macam orang, lupa kitanya. Nah, iya, begitu mau sampai titik di sana kita disunahkan doa, didorong orang dari belakang, gini. Nah, akhirnya dia dongkol, ya, mau marah, ingat nggak boleh marah. Sudah, aduh lupa, mestinya tadi doa. Itu terjadi yang seperti itu. Maka